tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersenggak, memikul beban yang makin serat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Soon.